Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu sadisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Utai makalah kang kaping 6 iku an Utsman sing sitina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau ngendikan khamsun gunna alamatul muttaqin. Khamsun te bareng 5. Gunna iku utawi khamsun iku alamatul muttaqin, iku alamate wong sing takwa-takwa kabeh. Ruya dan riwayat nabu anda'u saat menengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawu sallam. Layak luho oratu meko sopa al-abdu kawulo. Ayakuna intono sopa abdu iku minal mutaki nasa'in bro-brow sing takwa. Orang itu tidak sampai ke derajat takwa hatta ayat da'ah. Sehingga ninggal sopa abdu ma'ing perkoro. Labak sakang orang-orang haram iku mojud di yang dalam ma'. Mergo hadoron krono wedi, wedi mima saing perkoro, bi kang ibu tetap ing dalam mahal gak sute keelean. Orang itu tidak akan takwa sehingga meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak haram, sebetulnya tidak masalah, tidak haram, karena takut lama-lama atau suatu saat bisa menjadi namo haram. Kayak jagungan itu kan ya halal, enak kesuwen sesuai ngerasani, ngamati, ngelantur, dinding. Jadi ya orang haram, enak keterusan itu no, ngelantur. Rauh meriwan no yang masuk atir mibi mencuri kiwal hakim lain mam hakim. Awaluha, tapi dia sami misalnya wonten tiang rasa neng jagungan, terus keterusan, ah jagungan mari dosa, akhirnya nuduh wong. Pokoknya, supaya uwe rasilas. Saya biasa wae, apa? Awaluha te kawitane khamsun iku ngene. Allah yujalisa yen orang lunggoi sapa wong, ora baturi lungo sapa wong. Cara Jawa ora gelem jagongan sapa wong. Ilaman kecuali bareng wong yuslihu kang iso dandani sapa man adina ing babagan agama mahu sertane man. Tidak pernah jagongan kecuali sama orang sing iso dandani agamane. Wa yazlibu lan iso ngalahno sapa man. Jadi banyak liban harokatnya salah nama kion atau tentang Allah jadi salah. Tapi kita nak bono. Lan engen to ora jagongan ambek uang kecuali orang yang menjadikan agama dia lebih baik. Termasuk meneh wayak liban atau wayak libulan iso ngalah no sopoman. Ngalah no alfarja ing kepentingan verjine walisana lan kepentingan lesane. Di ayam na agama itu nyegah sapa wong guma ing alfar jawalisan an fudul jima saking kelebihan jima wal kala bilang kala padahal iku halal tidak berlebihan nanti tidak baik wasani haute kaping pindone khamsun niku ngene ida asofa nalikane mekenani ing mana poseon perkara adimun kang gedhe menat dunya saing donya ya ora mengko ningali sapa man ing sek ditingali wabalan ing dadi musibah esidatan sing dadi barang sing repot nuli suli akibat krana ele akibat. Jadi misalnya untuk duit akeh atau kenal pejabat atau kenal di atau apa yang kira-kira lama potensi jadi dunia itu udah agak musibah kok bisa berat. Iya, tapi nara kenal jekso itu enak. Tapi nak kenal jekso kenal hakim. Orang bukan Dani kok nadil malah repot. Orang kenal menteri sosial enak. Orang kenal menteri sosial kenapa tidak kamu ingatkan urusi yatim piatu malah repot. Nah, serah kenal ini kan enak. Misalnya gue rada di duit kan gak kena fitop macam-macam. Gara-gara di duit kena fitop. Gara-gara kenal pejabat kena fitop. Jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi, maka takut itu menjadi akibat yang repot. Yaro huwa balan ayisidatan disuil akibat. Wasali siwati kaping telune khamsun yen ida sopan nalikane mekenane ing manuk seun perkara kalu ten kang sithik minat dini saking agama. Ikhtamma. Mongko seneng banget sapa man dalika ing mengkono-kono sein minat din. Ciri utamanya lagi adalah ketika dia belajar agama untuk sithik sangka urusan agama. Iku senenge pol. Mesti nak entuk sesuatu sing nambahi kepengetahuan agamanya seneng banget. Iya takut deh. Tegasnya nekat na sopaman anda adalika saat temen yang mengkono-mengkono koli lan minat din kurib goni kubadi adimun kang gede. Misalnya tiap ngaji seneng banget mergo tambah iman. Apa? Tiap ngaji seneng banget mergo tambah apa? Iman. Waro biwa utawi kaping papate khamsun. Ini gue ngene. Allah yang layam lau orang ngebai sapa man batnau ing wetenge man mal halal sing halal khofan krana wedi min ayu khodi to ing to nyampuri ing man apa haram barang haram. Dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan karena takut jangan-jangan di antara yang dimakan itu haram. Karena tadi cara fikih sekali tidak berlebihan, maka kalaupun haram itu nanti bisa halal karena kadarnya darurat. Karena kayak ijazah jadi wali, gue tak jamin mesti jadi wali asal kayak kuat. Gue sedino gue jemangan, syukur-syukur batang lo dino jemangan. Kemungkinan ini loro, wali atau mati, pak. Karena jadi wali, gitu, wah mati. Tapi itu bagus, bagusnya adalah umpama lauto bakol ardo haram. Andaikan bumi ini semuanya haram, maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kadar darurat. Dan kita secara koeda ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi misalnya kue nak ramangan mati, anane daging asu atau anane badang, halal dora, halal karena darurat. Begitu juga umpama halaman akhir benar-benar kafir haram terus manganem kadar apa darurat, maka otomatis halal. Maka kalau halal terus, otomatis jadi wali. Tapi problemnya isra bakat wali, ramangan lesu, bojo ra krumat, anak ra krumat. Gremang-gremang aja isra bakat wali. Jadi semula ini biasa wae. Mereka isra no pilihan. Kayak gue kan ngerti rakat sitok, kayak uang sering dalai li ape. Tapi biasanya dalai li songa pangop, serapati krumat kabel keluarganya. Tapi saya tahu dalai li amin mangan. Nah, jadi zaman akhir sering potis. Lah sing apik piye kudu ora piye biasa wae ora biasa wae wis. Sing bakat dalek iki monggo sing ora bakat yo monggo ora usah ambisi dadi wali pokoke urip menen wae. Pokoke urip ngenteni mati enggak sekar mati ngenteni swarga neraka, mun nek ning neraka yo ngenteni mlebu apa? Swarga. Lan ning swarga ngenteni apa? Wa khamisuha utawi kaping limane khamsun niku ngene. Ya roni ngali sapa wong anasa ing manusa kula rum sikabenas ditingali kot najo ingkang teman-teman selamat sapa anas. Melihat orang lain tu semelama selamat. Kholasu tegese selamat sapa wong minal halaki sing rusak. Bi husni muamalatihim karena api muamalatin nas mawoi setane Allah. Tapi waya ro lan ningali sapa wong nafsu wa diwene wong ditingali kot halakat ingkang teman-teman rusak apa nafsu. Melihat orang lain itu selamat, tapi melihat dirinya enggak selamat. Sama ini itu untuk melawan egonya, untuk melawan takaburnya. Cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi sentuh ini dalam konteks melawan takabur. Biasa orang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suudon mbek pangeran, kemudian hidup kamu enggak pernah syukur, maka enggak boleh. Tetap kita nampak alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama mboten jenengan paringi hidayat kula tidak mendapat hidayat. Sehingga kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga enggak boleh, nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah kita benar ya nanti jadi takabur. Bolak-balik sebenarnya biasa wae. Ya suka sampean biasa. Ngerasa bener ya ora, ngerasa salah ya ora, soe wae mangan-mangan wae rokok-rokok wae angop-angop wis kowe ngerti-ngerti mati wis kowe ape. Karena apa ya? Wong ra bakat wali kandhane angel kok ngono ngono dadi ya kowe angel. Nak wong bakat wali kan sing biat ya gampang, baduke sono nure jadi ana alamat. Karena tadi kalau terlalu kulon bolak-balik kancane wong khusyuk waroi. Angger ketemu kulo astagfirullah Gus dunya wis rusak. Muni astagfirullah tapi ngukumi wong liya rusak. Padha kuwi rusak dhewe padha. Karena ya ora bakat wali. Ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah kudu bojo di duwe ngene. Keterusan mlete. Syukur nang keterusan ya dadi mlete. Sopan nang keterusan ya dadi frustasi. Jadi angel jam urip kuwi manjenan. Tapi nek biasa ngene iki ra ono hukume. Mereka hadayan-hadayan itu apa-apa yang rada ke pengiran itu jenis hadayan, rontok. Hadayan itu misalnya majlun pas. Malah pena, mereka apa ya. Ya mau, urip mau ngantainin apa? Mati. Ini penting kalau terang. No. Imam Ghazali sering mendakwakan, misalnya Abu Dzar punya pendapat apa. Fala apa falam yakun ahadun nasohabah, semuanya tidak kayak Abidhar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abidhar semuanya harus kamu lakukan dari memuzali. Karena tidak semua sahabat cara berpikir kayak Abidhar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya dawuh Imam Syafi'i, qaulus sahabi laisa bihujjatin. Dawuhnya sahabat itu bukan berarti harus hujjah yang mengikat. Bukan karena tidak benar, tidak. Tapi karena piye-piye sahabat itu ya duwe kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam. Abu Bakar ditegir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan layinul janib. Orangnya sopan, rohikul kolbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalap cukup, tidak iktifa dengan Islamnya Abu Bakar. Karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar, petarungnya Umar, Nabi dungano Umar masuk Islam. Dan Nabi tentu tidak ingin Umar terjadi lemah gemulai. Ojo kok saiki preman pasar tobat terus nyapu masjid, wah yo repot. Sajane tetap ning pasar, sing saiki gak jaga wong sing ganggu wong ning pasar. Ya tapi probleme misalnya ngono tenan kumat meneh. Dari sakel. Tapi sajane terus ning masjid iku ora pas. Wong selawase ganggu wong kok bareng tobat terus nyapu masjid tetep ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garange ilang bareng ya repot. Dhisik ora ngono tapi dhisik iku Umar bareng dekne masuk Islam tenan. Omahe Abu Jahal bulat ditoroh ke ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Wah ben diparani. Akhire sing dhisik ganggu Nabi terang-terangan saiki sing ganggu delik. Bareng delik iku fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Terus Nabi wani. Umpama Umar Islam terus alus pisan kok Abu Bakar menawa batine Nabi lah tak gopo. Aku wis duwe Abu Bakar kira-kira pikirane Nabi ngono. Preman tobat, biasa ganggu ning pasar bareng tobat ning masjid nyapu. Penggantine wis ning pasar meneh. Paham. Lah nek dekne temen ning pasar tulisi saleh baru. Gawe jaket apa orang saleh baru siap mengamankan pasar. Jos kan? Ya tapi ya mau. Tobat lamat-lamat ngene iki ya potensiku bareng dhewe tobat ora tau diduwek karo anak buah lho iku kok mel-melane kok diduwek ambale nek tesis angel-angel penting tobat sebenarnya sing penting tobat cuma sakjane standar tobatnya ndak seperti itu tapi ya sing penting tobat lah sing masjid-masjid lah masjid-masjid kiai lah sing penting tobat tapi sebetulnya ndak seperti itu dulu ketika siapa itu Wahsy tobat tuh gitu. Dia ditakdir orang yang membunuh Hamzah, Habun Nasi ilah Rasulillah. Terus dia bersumpah, saya akan membunuh orang paling dibenci Nabi dan yang paling merugikan Islam. Terus ini ditakdir mata ini Musailamah apa? Al-Ghazal. Dulu ketika Khalid jadi panglima perang, dia juga yang menjadikan perang Uhud wong Islam kalah. Terus dia bersumpah ingin jadi panglima yang cakap untuk memenangkan pertarungan umat Islam. Jadi fair. Lagi ya, mau preman pasar bareng tobat nyapu masjid terus sopan garangnya hilang. Ya semoga ditompo pangeran ya apa itu. Tora aku kok jadi pemandu ini takkan yang pasar. Tapi masalahnya mau potensi kumat tora. Tobat itu ya loro. Ini yes, biasa wajah. Sementing yes. Saya ulang lagi ya. Dawi Imam Ghazali dalam Maqalatus Shohabah. Tidak semua sahabat kayak Abu Dzar, tidak semua sahabat kayak Utsman. Gini, kebaikan selalu kebaikan, meskipun ada sahabat yang enggak serak dengan kebaikan. Misalnya Hakim bin Hizam itu pernah nyuwun sewu rontok murahan mentalnya, pernah minta Nabi dikasih, minta kedua dikasih, bareng minta ketiga Nabi agak duko, tapi ya duko didik tentu Nabi karena orang yang luar biasa duko didik takdik, makanya bahasa Arabnya duko itu takdik. Sawangannya duko tapi niatnya marai toto kromo, makanya bahasa Arabnya duko itu nama takdibun marai toto kromo. Jadi ada bayu adibu takdib. Terus Nabi ngendikan, ya Hakim, dunia itu memang enak. Jadi nak ono wong seneng dunia terus jaluk-jaluk, ya wajan deh dunia enak. Tapi nak gue jaluk terus, sebenarnya yang akhirat kaza wa kaza. Maksudnya, masyur ya. Surah duit daging raine, terus gini-gini. Nabi pokoknya sempat mengingatkan. Terus Hakim, fawawah saya tidak akan minta selawas-selawas. Hakim bin Hizam ini bareng sepuh. Ini beberapa kali diparani Abu Bakar, ditawani duit, dikai Umar. Bahkan dekne ketika sepuh wis kadung numpak unta, pecute ceblok. Iku pemuda-pemuda do mlayu kepen jupukno dekne ora gelem. Mergo aku wis janji mek Nabi ra bakal minta apapun. Masuk sekedar minta tolong pecute ceblok. Tapi tidak semua sahabat seperti itu karena tadi nak keterusan ra tau jaluk kanca, jaluk wong, jaluk keluarga. Engko nang jebule kaya wong liya. Nak kaya wong liya ora ono mu'anasah, ndak ada keasikan berteman. Akhirnya misalnya korek, kang jupono korek ra gelem jupuk dhewe. Apa ya? Misale mertamu gone wong berhubung ngongkon jupuk asbak sungkan gule asbak dhewe malah mlebu buka kamare wong. Wong perkara gule asbak. Pokoke apa-apa nak berlebihan iku elek wis ngandel kula. Mbak jagongan berlebihan elek akhire ngrasani wong. Ra gelem jagongan kok atine ujub. Wong kok jagongan ae kaspo hazayan. Wong nganggur kabeh sih bener ya aku tengok-tengok malah dosane ujub. Wis biasa wae lah biasa. Sesuai sampean wis bener. Wis sesuai kelasmu maksudnya sesuai. Kaya urip mun apa? Aku iki pangerane apa ning donya nggih urip wonten mon. Lah rencana nih, penting ada rencana kan alam rubia jika urusan tentang anjenengan. Insyaallah sedak ta pinter gitu. Tapi ada kok ning donya apa? Nato Indonesia kusi ben piye sejahtera makmur. Malah digojok. Memang kamu dunia apa? Dunia rencana aku tak rusak ada gua. Biasa wae ya, apa? Kecuali ngene, kepengen sujud Gusti. Nah, tapi ada kepengen makmur. Biasa Bani Adam nak gak makmur malah ra gelem sujud. Nah, iku insyaallah mbek pangeran dimaklumi. Karena pangeran wis yakin wis pirsa banget tak manusa iku butuh fasilitas. Mulane Nabi Ibrahim bakas dunia kuyo rawani, ora bakas dunia kebutuhannya manusia.